cinta yang mana untuk diriku. Aku sadari tanpa kasih sayang hidupku merana hingga terasa kegelapan dalam hidup ini. Ini ku coba membuka kembali pintu cinta di hatiku. Aku bersumpah walau hatimu tak sudi. Be diriku. Cinta memang tak selalu harus menyatu. Begitu yang terucap di bibirku menjadi duri dalam kehidupanmu. Aku tak I'm kau putuskan cinta di malam sesunyi ini. Hanya titik air mata mengiringmu pada dia yang pertama menyentuh hatimu. Rasa di hati akan perpisahan ini, ku relakan dikau pergi kembali padanya, dia yang pertama menyentuh hatimu. Cinta pertama terjalin kembali. Oh sayang, ku relakan dikau pergi kembali padanya, dia yang pertama menyentuh hatimu. hasratku. Tetapi karena kehidupan ini, tinggallah, tinggallah kekasihku. Jangan kau pikirkan aku yang malang ini, relakan daku, oh kasih. Betapa beratnya ku tanggung derita ini, tinggallah, tinggal kekasihku. Tinggallah kekasih. Betapa berat hatiku, tinggallah, tinggal kekasihku. Tak dapat ku katakan betapa berat hatiku, tinggallah, tinggal kekasihku. Walau sekali berjanji padamu sayang, ku tanam di hati sedalam lautan biru, tak akan pernah goyang. Satu di dalam hati ini terukir nama yang indah, seindah bulan purnama menyatu selama. Biarlah ku pergi darimu, pantas untukmu. Tak pernah ada cinta di hatiku. Jangan kau tanyakan lagi, aku pun tak tahu. Cintamu memang bukanlah untukku. Biarlah cerita ini ku tanggung sendiri. Tak ingin aku memaksakan cinta. Yang begitu lemah di depan matamu. Kau tak sedangkan kehadiranmu bagai angin lalu. Menghadap selalu saja namamu aku bawa. Saat ku ungkapkan tentang cinta, ingin aku berkata jujur apa yang ada di hatiku. Betapa ku rindukan dirimu, semestinya kini engkau tahu. Namun yang tak habis mengerti, hidup kita bagai rel kereta api, seiring namun selalu tak bertemu. Panjang musim yang telah berlalu, masih engkau yang ada di hatiku. Apa yang ada